بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahullah. Kemarin telah kita sebutkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang 10 perkara yang akan mendatangkan cinta kepada Allah dan dicintai Allah, 10 sebab yang patut diperhatikan oleh al-muhib, seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah karena akan menambah cintanya. Yang pertama telah kita sebutkan qiraatul Quran dengan penuh tadabbur dan memahami maknanya. Kata Imam Ibnu Qayyim pula, tidak ada satu penyakit pun, bahkan penyakit badan, apalagi itu penyakit kalbu, kecuali pasti di dalam Quran ada pendalilan, ada petunjuk untuk kesembuhannya atau sebab untuk kesembuhannya. Pasti ada isyarat atau petunjuk di dalam Quran untuk itu. Bukhari riwayatkan dalam Khulqu Af'alil Ibad, sahabat Khabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu an pernah berkata, taqarrab ilallah mastata'at, teruslah kamu bertaqarrub, mendekatkan dirimu kepada Allah semampumu, berusahalah keras, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa innaka lan tataqarraba ilallah bi syai'in ahabba ilaihi min kalamih. Kata Khabbab, dan ketahui, tidak ada taqarrubmu, pendekatan dirimu, amalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah, yang kamu lakukan yang lebih Allah cintai dari perkataannya sendiri. Ini Al-Quran. Artinya dengan kamu dekat pada Quran, banyak sering baca Quran, tadabur dan memahami tafsir Quran, itu bentuk taqarrub kepada Allah yang paling Allah cintai. Maka perbanyaklah bacaan Quranmu, sering-seringlah kamu membaca Al-Quran. Oleh karena itu kata Imam Abdul Malik Ibn Umar, Abdul Malik bin Umar rahimahullah berkata, Kana yuqal, ma'ruf di lisan salaf. Ini ma'ruf di kalangan salaf semenjak dulu. Inna abqanna si'uqulan, atau di riwayat inna anqanna si'uqulan qurra'ul Qur'an. Pernyataan mereka, ulama salaf, bahwa orang yang paling bersih fikirannya atau paling kuat akal fikirannya adalah para pembaca Quran yang sering dan terus membaca Quran. Artinya paling awet akalnya. Keumuman orang di usia itu sudah banyak rusak akalnya, yang pikun, yang pelupa, yang macam-macam lah, yang stres, yang ini. Tapi orang yang paling kuat akal pikirannya sampai usia senja sekalipun sangat tua dan masih bersih, jernih akal pikirannya adalah qurra'ul Qur'an, para pembaca Al-Quran. Dari barokah yang mereka baca, ayat kalamullah yang mereka baca adalah perkataan Allah, Rabbnya, maka dijaga akalnya oleh Allah. Walaupun dia sudah tua, tapi akalnya masih masya Allah sehat, tidak terganggu ingatannya, pikirannya. Nah, itu pula yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, sahibut tafsir. Kata Al-Qurtubi, man qara'a al-Qur'an mutti'a bi'aqlih wa in balagha ma'ah. Orang yang sering baca Qur'an, banyak-banyak baca Qur'an, diberi kesehatan akal. Walaupun usianya sampai 100 tahun. Ini di usia itu keumuman orang, ya sudah banyak berubah akalnya. Tadi pikun, bahkan tidak jarang dari mereka anaknya pun sudah enggak ingat siapa kamu. Anaknya sendiri, istrinya sudah enggak. Walhasil Allah jaga akal fikirannya. Kalau seorang itu sering dan banyak baca Al-Quran. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ma ra'ait syai'an yughaddil aql war-ruh wa yahfadzul jism wa yadhmanu sa'adah akthar min idamanin nadhar fi kitabillah. Aku enggak pernah tahu sesuatu yang sangat menjadi ghidha, menjadi suplemen terbaik bagi akal, pikiran, bagi ruh, bagi nyawa, sehingga terjaga tetap baik akal dan ruhnya, nyawanya. Tidak hanya itu, menjaga jasadnya. Tidak hanya itu, menjamin kebahagiaan bagi orangnya. Tidak aku ketahui ada yang lebih baik dari sering-sering banyak baca Al-Quran. Dia yang paling banyak menjadi suplemen menjaga akal dan nyawa, menjaga jasad, dan menjamin kebahagiaan bagi orangnya. Itu pula yang dinukilkan oleh atau disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'i' rahimahullah. Beliau katakan, laisa li syifa'il qulub dawa qat anfa' minal Qur'an. Tidak ada syifa, obat penyembuh, penawar bagi kalbu, bagi hati ini. Tidak ada obat penawar, penyembuh bagi hati yang lebih bermanfaat dari Quran, enggak ada. Dia yang paling, Al-Quranul Karim. Sementara kita tahu hati kita manusia sering dan terus banyak dirongrong oleh penyakit dan perusak. Ternodai hati itu dengan titik hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksiat apa saja yang orang terjatuh padanya, nasallallahu alafiyah. Setiap dia maksiat, tiap dosa dia lakukan, noda, titik noda hitam dalam kalbunya. Demikian terus bertambah, bertambah luas, bertambah banyak noda-noda hitam itu menutupi kalbunya. Perlu pembersih, perlu penawar, penyembuh. Dan seperti kata Ibnul Qayyim, tidak ada yang lebih dari Al-Quran. Maka ini yang pertama. Sebab yang pertama dan paling utama membuatmu semakin cinta kepada Allah dan membuat Allah semakin cinta padamu. Perbanyak bacaan Quran. Perbanyak. Dekatlah kamu dengan Quran. Barokah waktumu, barokah harimu, barokah usahamu, barokah akal fikiranmu, nyawamu, jasadmu. Wa taufik biyadillah. Athani, sebab yang kedua, at-taqarrub ilallah binawafil ba'dal fara'id. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah setelah yang fardu-fardu tentunya. Dalam setiap ibadah, di sholat, setelah yang fardu 5 waktu, maka amalan-amalan sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, qiyamul lail, tahajud, dan salat-salat sunnah yang lain. Puasa pun demikian, setelah yang fardu Ramadan, banyak, ayamul bid, Senin, Kamis, Dawud. Nah, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Begitu pula sedekah yang sunnah, infak. Nah, al-muhim, amalan-amalan yang disunahkan ini. Satu, itu menambah kecintaan kepada Allah dan terus si hamba memperbanyak nafilah, amalan sunnah sampai Allah pun mencintainya, seperti tersebutkan dalam hadis qudsi. Begitu pula amalan sunnah itu akan menjadi jabr yang menambal, menutupi kekurangan-kekurangan dia dalam amalan wajibnya. Subhanallah, orang dalam pelaksanaan yang wajib ada saja kekurangannya, yang kurang khusyuknya, yang kurang ininya. Maka tertambal kekurangan-kekurangan itu dengan amalan-amalan sunnahnya. Faedahnya, kalau seseorang terbiasa mengamalkan yang sunnah-sunnah ini, akan tetap tercatat pahala sempurna baginya dari amalan itu, walaupun dia tidak mengamalkannya saat ada udzur. Misal kamu terbiasa melakukan rawatib, qiyamul lail, witir misalnya, tapi saat kamu sakit gak kuat, maka kamu hanya berbaring di tempat tidur, hanya mampu melakukan 5 waktu yang wajib. Bagaimana dengan rawatib yang biasa kamu lakukan? Tetap tercatat bagimu pahala sempurna, seakan kamu orang yang mengamalkannya. Tetap tertulis bagimu. Karena kamu tidak mengamalkan hanya karena udzur, karena sakit saja. Seandainya kamu enggak sakit, akan tetap mengamalkan amalan itu. Kamu safar, dan di dalam safar memang tidak disunahkan mengamalkan sholat-sholat sunnah semacam itu. Maka tercatat pahala sempurna tetap seperti kamu orang yang mengamalkan amalan itu. Wa hakadza dawalaika. Yang lainnya. Maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Itu menambahmu semakin cinta kepada Allah, semakin mendekatkan dirimu padanya, dan semakin Allah cintai. Nah. Al-thalith dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisan wal qalb wal amal bil wal hal. Fanasibuhu minal mahabba ala gadri hadha. Selalu berzikir padanya di setiap waktu, di setiap kondisi, baik zikir dengan lisan maupun dengan kalbunya, baik dengan bentuk amalannya maupun kondisinya, menunjukkan dia orang yang berzikir kepada Allah. Karena zikir bukan hanya terbatas di lisan. Orang ibadah berarti dia berzikir kepada Allah. Kondisi dia menjalankan ketaatan, dia tinggalkan yang mungkar, berarti dia berzikir kepada Allah. Dia ambil yang halal, dia tinggalkan yang haram, dia berzikir kepada Allah. Maka demikian grafiknya dalam cinta, sebatas zikirnya. Semakin naik, bertambah zikirnya kepada Allah, semakin naik dan bertambah pula cintanya. Semakin turun, ya semakin turun pula cintanya. Tergantung zikirnya kepada Allah. Nah, maka penting arti daripada zikrullah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, segala bentuk zikir dalam aktivitas keseharian, semuanya. Mulai kita buka mata, bangun tidur, doa, zikir, Rasul ajarkan. Bahkan sebelum itu, kalau seandainya orang terbangun di malam hari, tengah malam, ada doa zikir yang Rasul ajarkan. Dia bangun subuh, masuk hammam, kamar mandi ada doanya. Wudhu ada doanya, keluar hammam ada doanya. Terus demikian hidupnya dipenuhi dengan zikir. Seusai sholat ada zikir, Rasul contohkan. Setelah itu zikir pagi. Wah kata, sebelum itu masuk masjid, keluar masjid. Semuanya. Sampai dia kembali ke tempat tidurnya malam untuk memejamkan mata tidur lagi. Ditutup pula dengan zikir. Maka zikrullah sebab yang penting menambah dan mengangkat kecintaan seorang hamba kepada Allah dan cinta Allah kepadanya. Ar-rabi' itharu mahabbih ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Nas'alallah at-taufiq. Dengan seorang hamba mengisarkan, dia lebih memprioritaskan kecintaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah lebih dia utamakan ketimbang kesenangan dia pribadi saat dominasi hawa. Hawa nafsu kuat di situ. Hawa nafsu dia pribadi menuntut untuk dia lakukan ini. Dan dia senang, puas secara nafsunya, syahwatnya. Tapi itu dilarang dan diharamkan Allah. Maka si hamba di hadapannya persimpangan jalan. Imma dia lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah, dia harus tinggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, walaupun kuat dorongan ke sana, berat. Atau dia lebih menuruti suara hawa nafsunya, tuntutan syahwatnya, maka dia lakukan ini dan itu. Ya konsekuensinya dia langgar aturan dan ajaran Allah. Maka kalau seorang hamba lebih mengutamakan cintanya kepada Allah saat itu, di antara dua daya yang tarik menarik, dia bisa kalahkan seruan hawa nafsu dan ajakan syahwatnya, bertambah cintanya kepada Allah. Dan semakin Allah mencintai dia. Dan menjadi sebab akan dipermudah urusannya. Diberi jalan keluar saat orang sudah mentok, merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi cara untuk dia keluar dari problem itu. Karena dia orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada Allah, akan datang pertolongan itu padanya. Seperti kisah tiga orang yang terkurung di goa Ma'ruf, tertutup batu besar. Gak bisa mereka geser itu batu besar, luar biasa, berat. Al-Muhim masing-masing bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya, ketaatannya. Salah satu dari mereka, orang yang dulunya kaya, saat didatangi oleh keluarganya dari desa lain, minta untuk dibantu sembako atau semisalnya. Dan dia orang yang sangat cinta dan senang dengan keluarganya ini, perempuan. Gadis yang disebutkan sangat cantik dan seterusnya. Dia katakan, aku gak akan bantu, gak akan beri ini sembako, kecuali kalau kamu berikan kehormatanmu padaku. Walhasil sampai keduanya di kamar, bahkan segala sesuatunya, ini si perempuan pasrah sudah. Kalau enggak mati keluarganya, masa paceklik berkepanjangan, kering, enggak ada. Layaknya kebanyakan orang melakukan maksiat itu alasan ekonomi. Asalullah al-afiyah. Al-Muhim, si lelaki ini sudah berada di atas tubuh perempuan ini, masih diingatkan oleh perempuan ini, ya fulan, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, jangan engkau lakukan kecuali dengan haknya, dengan nikah haknya. Adapun ini zina haram. Padahal tinggal memasukkan timba ke dalam sumur. Ucapan perempuan ini, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, betul-betul masuk dalam hatinya. Loncat dia langsung. Langsung dia tutupi badannya, si perempuan pun ditutup auratnya. Imannya tumbuh. Lebih dia utamakan ketaatannya kepada Allah. Hampir saja terjadi, dia tinggalkan semuanya karena Allah. Maka dia katakan, kalau itu amal soleh, ya Allah, keluarkan kami dari goa ini, selamatkan kami. Geser itu batu, bergerak sendiri. Ya Allah, gerakkan. Kemudian yang dua pun masing-masingnya bertawasul. Syahid sampai ketiganya bisa keluar, terbebas dari goa itu. Maka mendahulukan kecintaan dan ketaatan kepada Allah, memberi solusi, menyelamatkan seorang hamba dari segala problematika kehidupan yang dia hadapi. Dan masing-masing orang gak tahu kapan itu terjadi padanya. Saat sudah mentok, dia gak bisa kemana, gak mau minta tolong siapa. Gak ada orang mau peduli, gak ada orang tahu. Hanya Allah tempat dia memohon. Al-Khamis, yang kelima, mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mayadiniha. Mutala'atul qalb, untuk kalbu itu belajar. Mutala'ah, ingin tahu, harus ingin tahu. Sehingga dia belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat keagungan bagi Allah. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama dan sifat-sifat keagungan. Semakin kamu tahu, semakin kamu mengerti nama dan sifat Allah itu dan maknanya yang hak, semakin membuatmu cinta kepada Allah, semakin membuatmu dekat kepadanya. Karena Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya dengan nama-nama dan sifat itu. Wahakadha. Lihat seorang badui dengan polosnya. Badui orang pedalaman. Saat mendengar Rasulullah SAW katakan, yadhaku rabbuna ila rajulain qatala ahadumal akhar fadakhala aljannah. Allah tertawa melihat dua orang, yang satu membunuh yang satunya, tapi dua-duanya masuk surga. Karena yang dibunuh jelas dia madlum, dia masuk surga. Pembunuhnya di kemudian hari dia bertobat, betul-betul insaf, tobat, beramal baik, sampai husnul khotimah, dia pun masuk surga. Melihat itu tertawa Allah. Mendengar ini si badui tanya ke Rasulullah, awayadhaku rabbuna? Memangnya Rabb kita Allah tertawa? Kata Rasulullah, iya. Maka dia pun senyum mengatakan, idzan lan nu'dimal khair min rabbin yadhak. Kalau begitu kita enggak akan pesimis dari kebaikan karena Rabb kita tertawa. Kita enggak akan pesimis dari kebaikan. Besar harapannya selalu dapat kebaikan karena Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Maka mengenal sifat Allah, mengenal nama Allah, bagaimana makna itu di dalam Quran, di dalam sunnah, salaf fahami, semakin membuat kita mengenal Allah, semakin kita cinta kepadanya. Dan ilmu, seperti disebutkan, syaraful ilm ma'a bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu terbawa, tergantung oleh keutamaan yang dibahas di dalam ilmu itu. Semakin tema atau yang dibahas itu suatu yang penting, yang tinggi, yang mulia, maka ilmu tentang itu pun akhirnya ngikut jadi ilmu yang juga tinggi dan mahal dan berharga. Sementara di sana, di dunia ini dan di akhirat, di alam semesta ini, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka ilmu tentang Allah melalui nama dan sifatnya, ilmu yang tertinggi, ilmu yang termulia. Tauhid, asma, wassifat. Mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifat kebesarannya. Semakin kenal seorang hamba, semakin tahu siapa Rabb-nya dengan nama dan sifat-sifatnya. Ayat demi ayat, hadis demi hadis yang dia lalui menjelaskan kepadanya sifat-sifat kebesaran bagi Rabb-nya. Beda antara orang yang tahu dengan yang tidak. Jauh beda. orang yang berharap dan meminta rahmat dari Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna, rahmati kami, Ya Allah, beri kami rahmat. Antara yang mengucapkan itu sementara dia gak tahu menau, dengan orang yang faham dan dia belajar makna rahmat bagi Allah. Yang Allah memiliki 100 rahmat, satu saja yang Allah turunkan ke dunia ini. Dengannya seluruh makhluk Allah punya rahmat dan kasih sayang. Karenanya binatang pun hati-hati kepada anaknya, takut keinjek dari rahmat. Satu bagian. Sudah seperti itu dahsyatnya pengaruh dan makna rahmat. Kuda, kambing, sapi, kucing, semua. Kamu lihat ketika punya anak, kucing gampangannya yang dekat dengan kita, makhluk. Dia mau nyusui ke keranjang tempat anaknya. Hati-hati sekali ditata badannya, supaya gak keinjak, gak ketiduran anaknya. Punya rahmat. Kalau na'udzubillah, tapi seandainya dan anak binatang ini disembelih di depan induknya, nangis itu induknya. Kamu lihat keluar air matanya. Iba, dia punya rahmat. Anak dia bagaimana? Yang dia lindungi sedemikian rupa disembelih di hadapan dia. Makanya haram, gak boleh di depan induknya disembelih. Rahmat. Itu satu bagian. Itu baru binatang. Ayam melindungi anaknya. Dia berani melawan, nyerang ke orang atau siapa yang dia anggap mengancam keselamatan. Ini semua rahmat. Satu bagian dari 100 rahmat. Sudah seperti itu dahsyatnya. Apalagi manusia. Seorang ibu berani mati asal anaknya selamat. Kef yang 99. Para ulama sebutkan itu Allah simpan untuk mukminin di yaumul qiyamah. Satu itu di dunia hatta kafir punya rahmat. Ini paling tidaknya kepada anaknya, kepada orang tuanya. Orang kufar. Binatang. Ketika tawanan perang dikumpulkan, ada salah seorang ibu yang kebingungan, lari ke sana, lari ke situ, nyari anaknya. Kufar, tapi namanya ibu. Sayang sekali kepada bayinya. Yang dia kandung 9 bulan lamanya, dia susui, dia besarkan. Walhasil sampai ketemu ini bayi, langsung dirangkul sama ibunya, disusui, di ini. Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, menurut kalian kira-kira ibu ini tega ngelempar anaknya ke api? Sahabat bilang, tentu gak mungkin ya Rasulullah. Begitu sayangnya luar biasa. Rasulullah katakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahui oleh kalian, Allah jauh lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu ini kepada bayinya. Orang yang tahu makna rahmat ini saat mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, makna rahmat bagi Allah. Ya arhamar rahimin. Ketika dia butuh dan memohon rahmat kepada Allah. Apa sama dengan yang enggak mempelajari ini? Enggak tahu apa itu rahmat bagi Allah. Iblis saja yang dilaknat, yang diusir, dikeluarkan dari jannah dan seterusnya. Ketika mendengar ayat Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku, kata Allah, kasih sayangku luas mencakup segala sesuatu. Kulla syai'in nakirah. Ada kul di situ juga. Sigat min sigatil umum. Menunjukkan keumuman semuanya. Iblis sampai berkata, aku termasuk syai'. Termasuk sesuatu itu. Wasi'at kulla syai'in. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Aku termasuk sesuatu. Dia masih berharap dapat rahmat Allah. Karena sangat luasnya rahmat Allah. Walaupun mustahil, enggak mungkin dia akan dapati. Tapi saking menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada hambanya. Mengenal sifat dan nama-nama kebesaran bagi Allah. Menambah cinta kepada Allah SWT. Menambah diri semakin dekat kepadanya. Lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.